Saya mau nanya, apabila seorang dia menginginkan kebaikan terhadap yang lainnya dengan selalu mendoakannya dan berharap suatu saat Allah menyatukan mereka karena begitu sayangnya kepada wanita tersebut, apakah boleh doa seperti ini? Tidak masalah. Tidak ada larangan berdoa apapun sepanjang itu suatu doa kebaikan. Ya. Tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Hanya saja tentunya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berhubungan sebelum nikah. Ya. Berhubungan sebelum nikah. Ya. Dan itu diharamkan dalam Islam. Ya. Seperti yang banyak terjadi saat ini. Yakni berpacaran. Kemudian melakukan ikhtilat. Ya, campur baur dalam suatu tempat antara laki-laki dan wanita. Atau bahkan sampai berkhalwat berdua-duaan. Maka hal ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam.